yang ku nanti telah kembali. Bunga asmara tumbuh bersemi. Tali hati kita erat menyatu. Ingin mengulang kembali kisah lalu. Rembulan malam jadi saksi bisu. Kita kembali merajut kasih. Takkan terpisahkan oleh laut biru. Itulah janji yang terucap di malam itu. Satukan hati, satukan jiwa. Membuat suara kembali senang rasanya. Mencintai diriku apa salahnya. Ku sayangi dirimu takkan berdosa. Memiliki dirimu itu pasti. Rembulan malam jadi saksi bisu. Kita kembali merajut kasih. Takkan terpisahkan oleh laut biru.